berikan. Kini hilang entah kemana. Mengapa hina kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta. Bye. Party Tonight, performance by DJ Omar.